Wallahualam bishawab. Ya, kita cuma sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan kita besok pagi bihinillah. Ya, dan insyaallah kita mulai tepat jam 8. Saya salut sama antum tadi, Pak. Antum, saya pikir apa ini pamfletnya jam 7:30 apa? Hah? 7:30 pamfletnya. Saya emang enggak tahu. Yang panitia memberitahu kepada saya jam 8 itu. Jam 8 sudah. Pak, saya 7:30 pamfletnya. Ya. Saya tanya kepada panitia pamfletnya jam 8 setengah 8 jam 8 kurang lebih. Yang saya tanya yang jujur pamfletnya jam 7:30 atau jam 8? Setengah 8. Ya, berarti saya tadi terlambat, tapi setahu saya diberitahunya jam 8. Saya enggak pernah baca pamfletnya, enggak pernah baca ininya. Di suratnya pun saya enggak baca lengkap ini suratnya. Ya, berarti jam 7:30 ya. Tapi mungkin ya bukan untuk sesungguhnya ada kekeliruan. Kalau dimaksudkan jam 8, diundangnya jam 7:30 itu tidak boleh yang seperti itu. Kalau maksudnya jam 8, ya undangannya jam 8. Biar yang terlambat terus yang terlambat. Etika yang benar, kalau maksud dari undang itu jam 8, ya jam 8 undangannya. Jangan, kan kita mau mulai jam 8. Kalau nanti diundang jam 8, datang jam 9. Kita undangnya jam 7:30 itu keliru. Tidak boleh yang seperti itu. Tidak boleh. Ya, penipuan tuh terhadap yang datang jam 7:30 tuh, dan pendoliman kepada yang datang 7:30. Kalau maksudnya jam 8, ya, jangan main-main dengan penipuan, pendoliman. Adzulmu dzulumat yaumil qiyamah. Ya, biar aja yang terlambat terus yang terlambat. Kalau memang maksudnya mau jam 8, ya. Nah, kita mau sepakat di jam berapa? Jam 8 ya. Kayaknya saya kalau jam 7:30 terkait dengan kondisi istri saya, Pak, saya harus cari sarapan dulu untuk anak saya yang jaga dan sebagainya. Kayaknya kalau jam 7:30 mungkin saya terlambat. Ya, kita tetapkan jam 8. Jam 8, jam 8 bukan jam 8:30, ingat ya. Jam 8 itu bukan jam 8:30. Ya. Jam 8 nya jam 8, bukan jam 9. Tadi saya udah niat jam sebelum jam 8 nyampe, tapi ada urusan yang harus saya urus dulu. Baru selesai jam 7:30 lebih baru selesai tadi. Akhirnya ya. Sampai sini subhanallah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.